Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullahi 'azza wa jal wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang ketiga dari Bahjah Qulubil Abrar wa qurrata ayunil akhyar. Bahjah Qulubil Abrar wa qurrata ayunil akhyar yang ditulis oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada hadis yang ketiga kita sudah bacakan hadisnya, yaitu hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu yang merupakan hadis ketujuh dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, agama itu hanyalah nasihat, agama itu hanyalah nasihat, dan agama itu hanyalah nasihat. Para sahabat mengatakan, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan segenap kaum muslimin seluruhnya. Khanifillah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah membaca satu fakroh, satu paragraf dari penjelasan hadis ini dari beliau rahimahullah Al-Imam As-Sa'di. Pada paragraf pertama kita sudah mengambil faidah bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengulang-ulang kalimat itu sebagai ihtimaman lil maqam wa irsyadan lil ummah, sebagai perkara yang menunjukkan pentingnya apa yang dibicarakan tersebut, dan bentuk penjelasan yang sangat baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya mereka benar-benar mengetahuinya. Maka Rasul mengulang-ulang. Maka beginilah cara Rasul alaihi salatu wassalam dalam menyampaikan ilmu diantaranya. Nah, supaya ya, mustami' yang mendengarkan itu perhatian. Supaya yang mendengarkan apa? Perhatian. Dan sangat banyak sekali ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah cara-cara mengajar yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya. Taib. Maka insyaallah kita masuk pada paragraf berikutnya. Qala rahimahullah pada fakrah yang kedua, fan nasihatu lillah. Maka yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah, agama merupakan nasihat untuk Allah Azza wa Jal. Kok bisa? Apa sih nasihat? Biasanya jangan bingung ya, kalau nasihat itu ya, nasihat itu ya, arti asalnya yaitu meluruskan, ikhlas, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Al-Arba'in. Jadi dengan kata lain, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, yaitu agama itu meluruskan seseorang terhadap lima hal yang disebutkan ini. Maka an-nasihatu lillah, agama itu meluruskan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, maksud dari an-nasihatu lillah al-i'tirafu biwahdaniyatillah adalah mengenal tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam namanya, sifatnya, uluhiyahnya dan rububiyahnya. Ya. Kita mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Allah lah yang mengatur. Kita mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala esa dalam uluhiyahnya. Mengenal Allah, keesaan Allah dalam uluhiyah. Jangan ada takut kepada makhluk seperti takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, takut yang membawa ketaatan kepada yang ditakuti tersebut. Nah, juga mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifat. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Tidak ada makhluk yang seperti Allah Subhanahu wa taala dalam menyayangi. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Maka nama itu hanya kita berikan kepada Allah Azza wa Jal. Ketika memberi nama orang, jangan Ar-Rahman saja, tapi sertakan dengan Abdun, ya, Abdurrahman dan semisalnya. Taib. Qala rahimahullah wa tafarradahu bi sifatil kamali ala wajhin la yusharikuhu fiha musyarikun biwujuhin minal wujuh. Dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna, ala wajhin, dalam suatu bentuk, la yusyarikuhu fiha musyarikun, yang tidak disekutui oleh penyekutu apapun, biwajhin minal wujuh, baik dari satu sisi, dari sisi-sisi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala kita esakan dalam sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Bagaimana bentuknya? Rasul dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bagaimana sifatnya, bentuknya seperti apa. Nah, tapi kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki tangan. Dan Rasul mengabarkan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala keduanya kanan. Kita tidak bisa membayangkan dan jangan membayangkan, enggak usah. Kenapa? Karena tidak ada kabar dari Rasul alaihi salatu wasalam dan dalam Al-Qur'an tidak disebutkan bagaimana sifatnya, dan kita tidak usah mempertanyakan. Nah, tidak usah mempertanyakan bagaimananya. Nah, adapun makna tangan, ya, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala Allah mencipta. Nah, dengan jari-jemari Allah, Allah mengatur ya, hati makhluknya. Baik. Maka ketika disebutkan sifat Allah yang sempurna, maka jangan kita ya, sekutukan dengan ya, sebuah sekutu apapun dari sisi manapun. Baik. Wal qiyamu bi'ubudiyatihi zahiran wa batinan. Mendirikan ya, ubudiyahnya Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan secara batin. Mengesakan dalam ubudiyah. Ya, kita beribadah hanya kepada Allah secara zahir, ya, salat, puasa, ya, haji, sedekah, wa batinan, dan secara batin niat kita dalam melakukan itu semuanya. Nah, esakan ubudiyah semuanya. Wal inabatu ilaihi kulla waqtin bil ubudiyah, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dengan penghambaan kepadanya. Nah, segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jal, mendapatkan nikmat kita bersyukur, mendapatkan musibah kita bersabar. Nah, dengan kita menghambakan semua itu kepada Allah Azza wa Jal. Wa talabur raghbah war rahbah, dan juga ya, takut, benci, nah, itu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ma'at taubah wal istighfar, dan senantiasa berharap, senantiasa takut dengan dibarengi adanya taubat dan meminta ampun ad-daim yang terus menerus. Ini nasihat untuk Allah. Ya, meluruskan seseorang. Agama itu meluruskan seseorang, ya, untuk bermuamalah dengan Allah Azza wa Jal. Ini namanya agama. Taib. Li'annal abda, kata beliau rahimahullah, la budda lahu minak taksir fi syai'in minal min wajibatillah. Kenapa harus seperti itu, senantiasa seperti itu, ya. Karena seorang hamba itu dia pasti memiliki kekurangan, ya, pada apapun yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya. Allah mewajibkan sholat, kita melakukannya? Kita melakukannya bi'ni'matillah azza wa jal, dengan taufiknya. Tapi pasti di situ ada kekurangan kita dalam melakukan kewajiban tersebut. Maka senantiasa kita apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ubudiyah lagi. Setelah sholat kita istighfar, memohon ampun dari kekurangan-kekurangannya. Kita genapkan dengan sholat-sholat sunnahnya. Kita tutup kekurangan itu dengan sholat sunnahnya. Inabah kepada Allah, kembali kepada Allah dengan segala sesuatu yang itu merupakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pasti ada kekurangan, ya. Au atajarru ala ba'dil muharramat, atau bahkan seseorang itu bisa saja terjatuh kepada sebagian yang telah diharamkan. Wabitaubati wal mulazamat, wabitaubatil mulazamati wal istighfarid da'im yanjabiru naqsahu. Maka dengan taubat yang terus menerus, kemudian istighfar yang sering, ya, itu akan menambal kekurangan-kekurangan dia. Wa yatimmu amalahu wa qawlahu, dan akan menyempurnakan amalan dan ucapan-ucapannya. Taib. Ini nasihat untuk Allah Azza wa Jal. Agama adalah nasihat untuk Allah. Nah, jadi kalau seseorang beragama, kita beragama Islam, maka nah, kita harus mengetahui perkara-perkara yang ya, meluruskan kita ya, terhadap Allah Azza wa Jal. Kalau masih kita bingung, bagaimana sih cara mengesakan Allah? Bagaimana sih cara memurnikan ibadah kepada Allah dalam masalah ini? Berarti kita belum tahu bagaimana cara apa? Ya. Menjadikan agama kita sebagai nasihat bagi kita. Taib. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah dalam paragraf berikutnya, wa amman nasihatu li kitabillah. Adapun nasihat untuk kitab Allah Azza wa Jal, agama sebagai nasihat untuk kitab Allah, bagaimana? Fabihifzihi wa tadabburihi, yaitu dengan menghafal dan mentadaburinya. Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam durusul muhimmah, perkara yang sangat penting bagi umat ini adalah mengetahui, menghafal Al-Quran dan mentadaburinya. Kenapa? Karena nasihatun itu adalah merupakan apa? Nasihat. Ya. Adinun nasihah. Agama itu nasihat bagi dia untuk kitab Allah. Bagaimana? Ya. Agama bisa meluruskan dia ya, menyikapi Al-Quran, yaitu dengan menghafalnya dan mentadaburinya. Nah, maka dia telah memiliki agama yang meluruskan terhadap kitab Allah. Wa ta'lamu alfadhahu wa ma'anihi. Dia mengetahui atau mempelajari, wa tu'allimu alfadhahu, dia mempelajari lafaz-lafaznya, cara membacanya, tajwidnya, wa ma'ani, dan juga maknanya. Wal ijtihadu fil amali bihi fi nafsihi wa fi ghairi, juga dia benar-benar mengamalkan untuk dirinya ya, dan juga untuk orang lain, mendakwahkannya, menyampaikannya. Ini nasihat untuk kitab Allah. Agama akan meluruskan kita ya, nah, dalam bersikap terhadap kitab Allah Azza wa Jal. Bagaimana sikap yang lurus terhadap kitab Allah? Menghafal, mentadaburi, mempelajari, berusaha mengamalkan untuk pribadi dan untuk orang lain. Nah, itu nasihat agama itu. Qala rahimahullah, wa amman nasihatu lirrasuli, adapun nasihat untuk rasul, fahiya al-imanu bihi wa mahabbatuhu, yaitu iman kepada rasul, meyakini Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintainya. Wa taqdimuhu fima ala nafsi wal mali wal walad, juga mendahulukan ya, dalam kecintaan kepada rasulnya daripada kecintaan kepada harta ya, kepada jiwanya sendiri atau kepada anak-anaknya. Watiba'uhu fi usuliddini wa furu'ihi, begitu juga dia akan mengikuti pokok-pokok agama dan juga cabang-cabangnya. tidak peduli itu wajib atau sunnah, yang penting Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, maka dia akan berusaha mengamalkan. Ya. Tidak, ini kan sunnah, tinggalkan saja. Tidak. Ya. Dia akan berusaha untuk mengamalkan pokok agama ataupun cabang-cabangnya. Wa taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin, akan mengutamakan, akan mengedepankan sabda Rasul daripada ucapan selainnya. Wal ijtihadu fil ihtida bihajihi wa nasru lidinihi, maka dia juga akan bersungguh-sungguh fil ihtida bihajihi, dalam mencari hidayah, mencari ilmu dengan ilmu-ilmunya yang telah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akan menolong agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini nasihat untuk Rasul. Maka nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita memiliki agama, menjadi nasihat untuk Rasulnya. Meluruskan kita dalam bersikap kepada Rasul-Rasulnya. Tidak seperti al-Yahud wa Nasara, ahli kitab. Tidak seperti mereka. Agama tidak menjadi nasihat bagi mereka. Mereka tahu Rasul harus diseperti apakan. Mereka tahu perintah Rasul harus diseperti apakan. Tapi mereka berpaling dari itu semuanya. Bahkan mendustakan. Apalagi mereka sampai membunuh nabi-nabi mereka. Tidak menjadi nasihat bagi mereka. Taib. Agama tidak menjadi nasihat bagi mereka dalam bersikap kepada para rasul-rasulnya. Maka agama Islam ini nasihat. Agama ini adalah ikhlas, meluruskan seseorang untuk bersikap kepada para rasulnya, terutama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, yang berikutnya, wa amman nasihatu li'aimmatil muslimin, adapun nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, agama adalah nasihat meluruskan seseorang terhadap pemimpin kaum muslimin. Bagaimana agama ini? Taib. Wahum ulatuhu, mereka itu adalah para pemimpin mereka. Minal a'immatil a'zam ilal umara'i wal qudhah. Dimulai dari pemimpin yang paling tingginya dan aparaturnya, umara wal qudhat, dan juga para penegak hukumnya. Nasihat untuk mereka, agama itu nasihat untuk mereka. Ila jami'i man lahum wilayatun amatun aw khassah. Sampai seluruh orang yang mereka memiliki daerah kekuasaan secara umum atau secara khusus. RT, RW misalkan. Agama itu nasihat untuk mereka. Fa bi'tiqadi wilayatihim. Maka bagaimana agama itu nasihat untuk ka'imah kaum muslimin? Meluruskan sikap kita terhadap kaum muslimin. Bi'tiqadi wilayatihim. Pertama, bentuknya dengan mengakui kedaulatannya, wilayah mereka. Mengakui wilayah mereka. Ini wilayah RT sekian, Ya, saya mengaku saya RT sekian. Ya. Mengaku kedaulatannya. Nah. Wasam'i wa ta'ati lahum, mendengar dan taat kepada mereka ketika mereka mewajibkan, mengharuskan dalam perkara yang ma'ruf, kita taati. Nah, ketika menganjurkan, nah, boleh tidak, boleh iya, silahkan dipilih mana yang lebih maslahat untuk kalian. Nah, wahathan nas ala dzalika, juga ya, mendorong manusia untuk hal tersebut. Wabadlu ma yastati'uhu min irsyadihim, dan juga mencurahkan apa yang dimampui olehnya untuk menasehati para pemimpin. Watanbihihim ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas, dan mengingatkan mereka atas segala sesuatu yang akan memberi manfaat kepada mereka dan sekaligus kepada manusia, ya, kepada masyarakat. Wa ilal qiyam biwajibihim, dan juga menegakkan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap mereka. Nah, ini nasihat untuk a'immatil muslimin. Agama adalah nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Seseorang beragama, maka nah, ketika mereka beragama, yakni agama Islam yang dimaksud di sini, ya, itu adalah merupakan ikhlas, merupakan pelurusan terhadap a'immah kaum muslimin, meluruskan sikap yang beragama Islam, ya, terhadap para pemimpin mereka. Begitulah bentuknya. Qala rahimahullah, kemudian yang terakhir, wa amman nasihatu li'amatil muslimin, adapun nasihat untuk keumuman kaum muslimin, agama adalah nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Fabi an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, yaitu dengan mencintai untuk mereka perkara yang dicintai untuk dirinya sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi, dan membenci untuk mereka perkara yang dibenci untuk diri kita, untuk dirinya sendiri. Wa yas'a fi dzalika bihasbil imkan, dia berusaha sekemampuannya dalam dua hal tadi, ya, bihasbil imkan, sekemungkinan mungkin, ya, sebisa mungkin, sekemampuannya, bihasbil imkan, ya, sebagaimanapun mungkinnya, gitu ya, sekemampuannya, bisanya hanya sekedar memberi kabar, bisanya hanya sekedar menunjukkan, ya, bisanya hanya sekedar mencontohkan, bisanya sekedar mengantarkan, ya, atau memberi alatnya, atau meminjamkan alatnya, dan semisalnya. Ya. Agama itu meluruskan seseorang dalam bersikap kepada keumuman kaum muslimin. Nah, akan berusaha, nah, dalam sesuatu yang memberi manfaat bagi mereka, seperti akan memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Nah, fa inna man ahabba syai'an sa'a lahu wajtahada fi tahqiqihi wa takmilihi, karena sudah diketahui bahwa orang yang mencintai sesuatu, dia akan berusaha, ya, untuk menggapainya dan akan bersungguh-sungguh untuk merealisasikannya, juga, ya, menggenapkan kecintaannya, ya. Taib. Ketika yang disukai olehnya seperti ini, melihat orang tidak seperti itu, maka dia akan berusaha takmil. Ya. Dia akan berusaha menggenapkan orang yang kurang tadi. Dia punya sesuatu. Oh ya. Ini punya saya. Ya. Saya tidak memakainya. Silahkan. Saat ini saya tidak butuh. Silahkan. Nah, menggenapkan saudaranya. Nah, apa yang kurang dari saudaranya dia tutup. Taib. Maka ini adalah nasihat untuk ya, ammatul muslimin wa ammatihim. Ya. Agama itu meluruskan seseorang bersikap terhadap siapa? Kaum muslimin seluruhnya. Taib. Qala rahimahullah dalam paragraf terakhir tentang hadis ini, fan nabiyyu fassara an-nasihata bihadhil umuril khamsah. Maka Nabi SAW menjelaskan nasihat tersebut dengan lima perkara yang sudah disebutkan tadi. Allati tashmulu al-qiyama bihuquqillah wa huquqi kitabihi wa huquqi rasulihi wa huquqi jami'il muslimin, dengan ya, berisi melaksanakan hak Allah, ya, hak-hak kitabnya, hak-hak rasulnya, dan juga hak seluruh kaum muslimin. Al-akhtilafi ahwalihim wa tabaqatihim. Padahal mereka itu berbeda-beda kondisi dan berbeda-beda derajat mereka. Ada yang derajatnya wulatul umur, ada yang derajatnya lebih wawah dari itu, ada yang derajatnya kerabat, ada yang derajatnya tetangga, ada yang derajatnya teman. Ya. Taib. Maka nah, agama adalah nasihat untuk itu semuanya. Fasyamila dzalika ad-din kullah. Maka hadis ini mencakup seluruh agama. Ya. Mencakup ya, agama seluruhnya. Ya, bukan seluruh agama ya, mencakup agama seluruhnya. Agama apa? Agama Islam. Nah. Wa lam yabqa minhu syai'un illa dalla fi hadzal kalam al-jami' al-muhit. Tidak ada satupun yang tersisa kecuali masuk dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jami', yang sangat mencakup seluruh perkara al-muhit dan sangat ya menenggelamkan seluruh perkara dalam sabdanya ini. Taib. Wallahu alam. Inilah yang disampaikan oleh beliau. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mafhum ya dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh beliau, barang siapa yang belum merasa terbimbing oleh agama, ya dirinya masih apa? Masih bingung. Bagaimana ya kalau ada orang seperti ini nih? Bagaimana ya kalau ada ya tetangga saya seperti ini? Bagaimana kalau ada kejadian seperti ini? Masih bingung. Nah, maka cari ilmunya. Kenapa? Agama belum jadi nasihat bagi dia. Agama belum apa? Belum jadi nasihat bagi dia. Nah, ketika terjadi suatu kejadian ya, membingungkan bagi dia, ana harusnya seperti apa ini? Ya, cari ilmunya. Ya, karena agama itu apa? Nasihat. Agama itu nasihat. Ya. Untuk Allah, untuk Rasulnya, ya, untuk para pemimpin, dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Nah, teman saya seperti ini, bagaimana ini? Ya. Dia seperti itu, dia seperti ini. Nah, maka ketika kita masih bingung, maka kita belum memiliki ilmunya. Maka cari. Ya. Dalam agama ada nasihat untuk itu, untuk meluruskan kita menyikapi mereka. Nah, ada dalam agama yang meluruskan sikap kita kepada mereka. Kenapa? Karena ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ya. agama itu nasihat. Taib, alhamdulillah. Ini dari hadis yang ketiga yang beliau sampaikan. Taib. Kita masuk pada hadis yang keempat. Qala rahimahullah al-hadisur rabi'. Hadis yang keempat. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ata a'rabiyyun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas salata al maktubata wa tuaddi az-zakata al-mafruḍata wa tasum ramadan wa tasum ramadan qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha shay'an wa la anqusu minhu falamma walla qala nabiy sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yandura ila rajulin min ahli al-jannah falyandur ila hadha. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah beliau mengatakan, mengisahkan kejadian yang di hadapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ata a'rabiyyu an-nabiyya, datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, ya orang ini, ya sahabat tentunya, ya karena ke dalam keadaan Islam dan juga apa? Nah, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dullani ala amalin. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku. Ya. Suatu amalan, sebuah amalan, ya, atau amalan apapun itu, idza amiltuhu, kalau saja aku mengamalkannya, dakhaltul jannata, niscaya aku akan masuk surga. Nah, Arabi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya akan adanya balasan di akhirat nanti, maka dia ya, langsung tutup poin saja kepada Rasul. Ya, amalan apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga? Ya. Karena memang tujuannya itu. Ya. Hidup di dunia itu apa? Tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya nanti adalah apa? Jannah. Nah. Qala Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya. Yang menjadi catatan, kamu beribadah. Ini dia. Ya. Ibadah itu tidak mesti salat, tidak mesti zakat, tidak mesti haji. Ya. Tidak sekedar itu. Khauf, raja, tawakal, rogbah, rohbah, khusyu, khasyah, inabah, tawakal, itu semuanya apa? Ibadah. Jangan berikan kepada selain Allah. Mengais rezeki, ya, jangan menjadikan sebab yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakai sabuk warna hitam ada isinya beras atau semisalnya, ya, dipakai dalam hal usaha, nah, sebagai pelancar rezeki. Nah, taib. Siapa yang memberi kelancaran? Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, berharap rezeki itu ibadah. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Beribadahlah kepada Allah. Harapan itu adalah ibadah. Naam. Harapan rezeki itu adalah ibadah, maka berharaplah kepada Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Wa tuqimash shalah. Wa tuqimus shalah, dan kamu mendekatkan salat al-maktubah yang diwajibkan. Wa tu'adhi zakatal mafrudata, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Wa tasumu Ramadan, dan kamu melaksanakan puasa Ramadan. Sampai situ sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala walladhi nafsi biyadihi. Para badui tadi mengatakan, demi Allah, demi zat ya, yang jiwaku ada di tangannya. Nah, para badui meyakini Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Ya. Taib, para badui meyakini Allah memiliki tangan. Nah. La azidu ala dha ala hadha syai'an. Demi Allah, aku tidak akan menambah atas hal itu. Wala anqusu minhu, dan juga aku tidak akan mengurangi dari itu semuanya. Falamma walla, ketika orang itu berpaling dan pergi, qala nabiyyu, Nabi SAW bersabda, man sarrahu an yandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hadza. Barang siapa yang ingin, barang siapa yang senang, yang ingin ditunjukkan kepadanya ya, kepada seseorang yang merupakan penduduk surga, maka lihatlah laki-laki ini. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, penjelasan hadis ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah sangat pendek dari beliau. Nah, dan bersambung dengan hadis yang kelima nanti insyaallah. Nah. Qala rahimahullah menjelaskan hadis ini, wa qad waradat al ahaditsu katsiratun fi hadzal aslil kabiri alladzi dalla alaihi al hadis. Sungguh hadis-hadis telah tertulis dengan baik dan sangat banyak tentang usul agama yang besar ini. Ya. Alladzi dalla alaihi hadis, yang sudah ditunjukkan oleh hadis ini. Apa? Perkara-perkara tersebut menyebabkan seseorang masuk surga. Banyak ya? Nah, tentang puasa ya. Dalam hadis 100 kita sudah menghafal as-shaumu li, shaum itu ya milikku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya. Nah, wa ana azzibihi, aku yang akan memberikan balasannya. Itu kalau puasa ya. Dan juga yang terkenal hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah. Begitu juga hadis yang terkenal juga Abdullah bin Salam. Ya. Di sana menyebutkan menegakkan salat ya. Taib. Maka tadkhulul jannata bisalam. Nah. Taib. Afsus salam wasil arham wasallu bil laili wan nasuniyam. Salat. Nah. Kemudian banyak juga hadis-hadis yang lain yang merupakan zakat, kemudian yang lainnya yang disebutkan dalam hadis ini ya, merupakan perkara yang akan menyebabkan seseorang masuk surga dan tidak masuk neraka. Taib. Khairifillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang semisal ini sangat banyak sebagaimana tadi sudah diisyaratkan. Nah. Wa madzuluha kulluha muttafaqun au mutaqaribun ala anna man adda ma faradallahu alaihi bihasbil mafruud al mushtarakah wal mafruud al mukhtassah bil asbabil lati man wujidat fihi ya, wujibat alaihi. Semua hadis-hadis tersebut yang menunjukkan ya sepakat dengan hadis ini atau berdekatan maknanya dengan hadis ini. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang melakukan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala ya bihasbi al-furudil mushtarakah. Nah. Sekedar melaksanakan kewajiban ya, yang harus dia lakukan ya, wal mafrud al mukhtassah bi asbab, dan juga kewajiban-kewajiban yang dihususkan dengan adanya sebab. Nah, furud musyarakah seperti sholat ya, furud musyarakah. Nah, dia tidak ada kaitannya dengan harta, dengan apapun ya, furud musyarakah. Nah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini furud musyarakah. Atau furud mukhtassah bil asbab, atau kewajiban-kewajiban ya, yang diwajibkan dengan adanya sebab, seperti tadi zakat ya, zakat dan puasa. Nah, puasa yang wajib hanya di puasa Ramadan. Kalau dia tidak mendapatkan Ramadan, maka tidak wajib bagi dia. Nah, zakat, kalau dia memiliki harta yang sudah melampaui nisab, maka dia memiliki kewajiban. Kalau tidak, tidak. Ini furud al-mukhtassah bil asbab. Ya. Allati man wujidat fihi wujibat alaihi. Kalau didapati perkara itu, maka baru diwajibkan kepada dia. Faman ada al-faraid ya, wajtanabat al-muharramat istahaqqa dukhulal jannah. Barang siapa yang melaksanakan kewajiban, menjauhi perkara-perkara yang haram, maka dia berhak untuk apa? Masuk ke dalam surga. Wan najat minan nar, dan juga ya berhak untuk selamat dari neraka. Wa man ittasofa bihadzal wasfi faqad istahaqqa al ismul islam wal iman. Kata beliau, barang siapa yang memiliki karakteristik yang sudah disebutkan dalam hadis ini, maka dia berhak untuk menyandang seorang Islam dan seorang mukmin, seorang yang Islam dan seorang yang beriman. Basara minal muttaqina muflihin, dan dia akan menjadi orang yang bertakwa, juga orang yang bahagia. Ya. Wa mimman salaka as-sirat al-mustaqim, dan termasuk orang yang menempuh jalan yang lurus. Taib. Kemudian beliau menyebutkan wa yushbihu hadza wa yuqaribuhu. Hadis berikutnya yang hampir serupa dengan ini dan mendekati maknanya insyaallah pada hadis yang kelima. Taib. Insyaallah taala sampai di sini hadis yang ketiga dan hadis yang kelima pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.